Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, ketika Nabi Ilyas AS berdakwah kepada kaumnya, Nabi Ilyasa AS merupakan pengikutnya yang paling setia. Baginda sering mengikut Nabi Ilyas AS dalam melaksanakan kerja dakwahnya. Di dalam Al-Quran, namanya ada disebut dalam surah Al-An'am ayat 86 iaitu Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut. Masing-masing kami lebihkan darjatkan di atas umat, yakni di masanya. Begitu juga dalam surah Sa'd ayat 48 iaitu Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Nama penuh Nabi Ilyasa AS ialah Ilyasa bin Akhtub. Baginda mula menyampaikan dakwahnya selepas Nabi Ilyas AS wafat. Seperti Nabi Ilyas AS, baginda juga mengajak dan menyeru kepada kaumnya agar mengikut syariat Nabi Ilyas AS. Pada zamannya, banyak nabi-nabi dibunuh dan orang-orang mukmin diusir oleh raja yang sombong dan zalim. Oleh itu, Nabi Ilyasa AS menasihat dan mengingatkan mereka tentang siksaan Allah. Tetapi mereka tidak mempedulikan terhadap seruannya. Hanya sebahagian kecil sahaja yang mengikut baginda sehinggalah baginda wafat. Pengajaran yang boleh kita perolehi dari sirah ini ialah seperti nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum ini, Nabi Ilyasa juga tidak mudah berputus asa untuk berdakwah kepada kaumnya. Baginda terus memberi nasihat dan peringatan kepada kaumnya. Sikap tidak mudah berputus asa dan tabah menghadapi ujian inilah yang wajar kita contohi untuk berjaya dalam kehidupan, terutamanya di akhirat kelak. Semoga kita dapat menghayati sirah para nabi dan rasul tadi. Kita berjumpa lagi di sirah yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.